Sangka apa? Oke, terima kasih banyak. Nanti lagunya yang dua dikemas untuk malam hari ini, ya. Dan habis ini kita hantarkan untuk request Anda. Yuk, hantar dan kita panggil sekarang ada sang Lala Widi bersama Gaperos Kenji Erlangga. Doaku di tengah malam, cucuran peluk tangis kehidupan. Satu buah lagu yang saya coba hadirkan, request dari bos-bos saya dari